أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ما بعد. Alhamdulillah, pertama utama saya ingin mengenalkan diri saya dahulu kerana saya sekarang ini mengambil tempat Ustaz Rasul Dahari untuk sesi bagi sesi yang minggu yang terakhir bagi setiap bulan, kerana Ustaz perlu pergi ke Perlis ya? Perlis setelah saya untuk menguruskan dakwahnya di sana. Setiap hujung bulan dia akan ke sana. Menunggu yang terakhir pada bulan, sesuatu bulan itu dia akan berada di sana. Jadi saya akan mengambil tempatnya setiap sama ada empat minggu keempat atau minggu kelima. Ini bergantung kepada keberadaan beliau di Singapura. Kalau kemampuan beliau datang ke Singapura pada waktu tersebut, tidak perlu saya datang. Untuk mengenalkan diri saya, saya Muhammad Zahir bin Kathir. Belajar di Madinah, ini Universiti Islam, Islam Jamiah Islamiah, Universiti Islam di Madinah daripada tahun 1991 sehinggalah pada tahun 2000. Takharuj saya dalam jurusan syariah, di kuliah syariah, dan dapat juga sempat bertalaqi dengan beberapa masyayikh di Masjid Nabi SAW. Di antara masyayikh yang mula-mula saya bertalaqi adalah Syekh Abu Bakar Al-Jazairi. Kemudian selepas itu saya dapat duduk dengan beberapa masyayikh yang terunggul, yang besar daripada kalangan ulama di sana adalah Syekh Abdul Mahsin Al-Abbad dan juga Syekh Atiyah Muhammad, Syekh Aqiyah Salim, begitu juga Syekh Omar Al-Falata rahimahullah ta'ala, dan itu hafizahullah bagi Syekh Abdul Mahsin Al-Abbad. Begitu juga beberapa masyayikh yang lain di Haram, di Masjid Nabi, dan juga dapat juga bertalaqi dengan Syekh Muhammad bin Salih Al-Uthaymin di Qasim seketika musim cuti, musim panas. Kita dapat ke sana berada dalam masjid Syekh rahimah ta'ala, dan juga beberapa masyayikh yang lain kita dapat kita ikuti serta mereka seperti Syekh Bas di Mina, begitu juga Syekh Uthaymin di Mina. Alhamdulillah, apa yang nak didatangkan di sini adalah bahawa program kita akan berterusan walaupun dengan ketiadaan Syekh Rasul Dahari. Jadi kita akan teruskan dan saya akan bantu dalam beberapa perkara yang mampu. Jadi macam mana pun kita katakan bahawa saya akan adakan juga kelas di Padak pada hari yang sama ini, tapi selain daripada minggu yang terakhir untuk pelajian buku yang selam kita akan berikan insyaAllah di sana. Dan itu saya juga rasa sudah berumah tangga dengan anak-anak yang selam masalah dan kita teruskan pengajian kita selalu dimulakan dengan topik kan? Kita berdiri. Bismillah, salatu salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala hamdulillah. Boleh seorang bacakan kita surah An-Nas? Mulakan dengan bacakan surah An-Nas ini supaya kita dapat sebagai surah yang kita ingin bacakan ini adalah surah An-Nas. Siapa yang boleh? Siapa yang boleh? Siapa yang boleh? masalah kita tak mau bukan sesi untuk kita tegur satu masalah dan sebagainya. Inilah sejenis kita tidak dapat asmikan, dengarkan kalau kita lihat dan gaya-gaya ulama dalam berdurus atau pembelajaran mereka. Kalau lah baca hadis, tadi hanya akan membaca, lepas itu baru dia akan syarahkan. Begitu juga kalau tafsir, dia akan minta seorang bacakan, lalu dia akan syarahkan. Jadi macam mana begitu juga lah, ikut dudukkan sedikit suasana telaki ini. Kalau boleh, kita dengarkanlah. Surah itu semua hafal saya rasa. Cuma segan-segan aja nak hilangkan segan ini. Fadal, boleh? Silakan, Fadal. مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الحمد لله تلا دبشتان أولي أخ شابنا هوني Encik Harun, Akh Harun itu telah membacakan kita surah tersebut. Kita memulakan dengan terjemahan langsung daripada surah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam ayat yang telah disebutkan. Katakanlah, berlindung kepada Allah. Ini Allah, siapa yang memelihara menguasai manusia? Allah, Allah. Malikin nas dan raja manusia, pemilik manusia. Ilahin nas dan Tuhan manusia. Kita kata Rab sini, kita tak kata Rab manusia lagi kerana apa? Itu gunakan ilah. Kita kalau boleh terjemahan-terjemahan yang ini kita akan teguhkan juga. Di mana kita perlu betulkan, kita betulkan. Kita tak gunakan Rab di sini lagi kerana Allah gunakan ilah. Dan kita tahu makna ilah dengan Rab berbeza. Dan kita telah pelajari dalam Tauhid Uluhiyah dan Tauhid Rububiyah juga kita telah pelajari ada perbezaan ini. Jadi kita kata di sini Rab manusia lagi. Kita akan katakan di sini Tuhan manusia. Tuhan yang selayaknya disembah oleh manusia. Dari kejahatan bisikan syaitan yang biasa bersembunyi. Min syarril waswasil khannas alladhi yuwaswisu fi sudurin nas, yang membisikkan kejahatan dalam hati atau dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Minal jinnati wan nas. Sebab ayat yang dibacakan tadi dapat kita keluarkan faedah, dan Syekh Ibn Kathir rahimahullah ta'ala telah mengeluarkan dalam tafsirannya ini beberapa faedah yang kalau kita kaji daripada satu sudut, dia telah mengupaskan beberapa perkara yang telah kita pelajari dalam pelajaran akidah kita, mempelajari tentang pembahagian akidah itu kepada tiga. Walaupun ada ketikanya dia tidak menerangkan secara khusus seperti mana mungkin ulama kita sekarang ini menerangkannya, kerana kita tahu bahawa zaman itu keperluannya berbeza. Keperluan untuk menerangkan pada waktu orang yang sudah faham berbeza dengan keperluan bagi orang yang tidak faham sekarang ini, maksud waktu kita sekarang ini. Jadi kadang-kadang dia hanya menerangkan sedikit sebanyak yang sebenarnya mempunyai implikasi ataupun kesan yang besar dalam makna tersebut sebenarnya bagi orang yang memahami pada ketika itu. Walaupun kalimatnya singkat tetapi sebenarnya membawa makna yang mendalam. Jadi beliau mengatakan daripada mengeluarkan faedah daripada faedah akidah dahulu, faedah di surat akidah dahulu, beliau mengatakan pada ayat ini, inilah tiga daripada sifat-sifat Rabb. Ini tiga daripada sifat-sifat Allah SWT, Rabb. Pertama adalah rububiyah dan malik, raja, pemilik. Ilahiyah, kalau kita gunakan sekarang uluhiyah, tapi ilahiyah lebih, kalau ikut bahasa lebih tepat, lebih tepat daripada uluhiyah, tapi kerana kita gunakan kaedah rububiyah, jadi kita nak samakan dengan wazan, jadi uluhiyah sebenarnya. Tapi kalau kita dengar misalnya ulama kata ilahiyah, mana samalah uluhiyah. Tidak ada masalah dalam dalam apa, dalam kita memahami ada punya terminologi tersebut. Jadi di mana dia, dia adalah pemelihara segala sesuatu sekaligus sebagai raja dan robnya. Boleh kita ulang sikit tentang, saya justru kita ulang sikit pelajaran berkaitan dengan tauhid yang telah kita pelajari sebelum kita masuk ini lagi, supaya kita nampak nanti oh faham bahawa apa yang Syekh kata ini kita faham lebih lebih jelas lah. Apakah dia tauhid rububiyah? Boleh saya terima apa namanya jawapan dari sesiapa yang ingin menjawab tauhid ar-rububiyah? Silakan. Ah, boleh. Dah belajar kan? Semua dah belajar kan? Berkaitan Allah dengan benda yang kita dalam ni, apa yang dia memberi rezeki dia lah yang mengatur. Alhamdulillah. Kita dah, kita tahu Allah, dalam dalam apa, dalam tauhid rububiyah kita tahu, kita ringkaskan dengan apa? Ayat yang mana Allah Taala firman. Apa dah ayat dia? Alhamdulillah rabbil alamin. Okay. Ayat yang lain yang menerangkan erti kata Rabb sendiri. Maliki yaumiddin. Okay. Kita ambil ayat yang lain selain dari surah Fatihah. Ala lahul khalqu wal amru tabarakallahu ahsanul khaliqin. Tabarakallahu rabb ala lahul khalqu wal amru. Ketahuilah bahawa milik Allah al-khalqu, milik Allah al-khalqu penciptaan, wal-amru pentadbiran. Jadi kita tahu bahawa rububiyah itu bermaksud ketiga-tiga unsur, ketiga-tiga sifat Allah SWT, iaitu Allah SWT pencipta kita, Allah SWT pemilik kita, Allah SWT pentadbir kita. Dan bila kita kata Allah pentadbir kita, mana-mana mentadbir segala sesuatu, menghidupkan, mematikan, memberi rezeki, memelihara daripada bahaya, memberikan kemudaratan, memberikan kemanfaatan dan segala semua yang berkaitan dengan pentadbiran. Jadi dalam poin yang kita terangkan sini adalah Allah Subhanahu wa taala Rabb kita. Dengan maksud apabila dikatakan a'udzu billahi qul a'udzu birabbin nas, Rabb manusia, mana Allah pemilik manusia. Allah pentadbir bagi manusia. Allah Subhanahu wa taala adalah pencipta bagi manusia itu sendiri. Jadi semua aspek kita kata rububiyah itu kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah mengatakan ini, inilah tiga sifat-sifat Rabb. Dan beliau mengatakan tiga ini tidak bermakna berlainan. Ia ada raja di sini. Macam mana kita pisahkan tauhid mulkiyah ta'lil? Tidak. Kerana kita tahu mulk itu kepunyaan, kepemilikan, kerajaan. Itu masuk dalam kategori Rabb itu sendiri. Kenapa? Allah ni mengatakan ala lahul khalqu wal amr. Lahu mana pemilik, miliknya. Khalq penciptaan dan pentadbiran. Jadi bila Allah SWT mengatakan bahawa malikin nas, bahawa kita tahu dia adalah masuk juga ke dalam kategori tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah. Boleh juga masuk di situ dalam tauhid asma wa sifat. Kerana di antara nama Allah SWT Rabb, di antara nama Allah Malik, di antara nama Allah Ilah, Abdul Ilah, Al-Ilah, dan juga Malik, Abdul Malik, dan juga Ar-Rab, ini Abdul Rab. Kita tahu Rab juga adalah nama Allah. Jadi di sini kita kata masuk juga kategori beriman kepada asma dan sifat Allah SWT. Ini beriman kepada tauhidnya, mengisahkan Allah dalam nama-nama dan sifat-sifatnya. Sedang kita tahu bahawa nama-nama, setiap nama-nama Allah itu mengandungi sifat-sifatnya yang yang selayaknya padanya. Tetapi tidak boleh kita mengkaitkan makna apa sifat-sifat itu bahawa berikan nama. Tak boleh. Kenapa tak boleh? Kerana kalau kita berikan sifat, kita katakan sifat, lalu kita kata okay, kalau gitu Allah bersifat demikian, kita kata nama Allah kita namakan demikian. Kita kata tak boleh. Kerana nama semuanya adalah tauqifiyah. Apa namanya? Tauqifiyah. Apa makna tauqifiyah? pemutus. Lagi? Futsal. Maksudnya tauqifiyah kita tak boleh berganjak selagi tak ada dalil yang menunjukkan kita untuk berganjak. Kita berhenti saja di mana Allah suruh kita berhenti. Itu mana tauqifiyah. Jadi apabila dalam ayat tersebut Allah dalam Allah menerangkan bagi kita ayat-ayat apa nama-namanya, kita kata itulah nama-namanya. Tak ada nama-namanya daripada kitab dan sunnah, kita kata kita tak berani nak berikan itu nama Allah kerana tak ada dalil yang menunjukkan itu nama Allah. Sebab tu ada orang berikan nama-nama yang agak masyhur di kalangan lisan manusia, lidah manusia, tetapi sebenarnya daripada sudut dalil tak nampak. Jadi kita kata berhati-hati, dengan ini belum lagi kita boleh isbatkan sebagai nama Allah. Sebagai contoh ada orang marah lah. Tak, kita kata contoh tak ada masalah, nama telah dah diberikan, insyaAllah lah kita kata semoga tak ada, kita rasa nak ubah, kita ubah. Kalau tidak, kita teruskan. Tapi janganlah kita merasakan itulah nama Allah. Misalnya sebagai seperti Sattar. Sattar, Sattar nama Allah. Banyak masyhur kan kita dengar. Tapi bukanlah nama Allah, kerana Allah SWT telah tidak menamakan dirinya dalam kitab Al-Quran maupun dalam sunnah Sattar. Walaupun masyhur di kalangan lidah kita. Yang diberikan dari surah hadis bukan Sattar tapi Sittir. Jadi kita balik dalam hadis tersebut, hadis riwayat oleh Imam Ahmad. Inna Allah hayyun halimun sittir yuhibbul haya'a was-sitr. Fa'idha iktasala ahadukum waliyastatir akama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda bahawa inna Allah hayyun halimun, sesungguhnya Allah SWT sangat pemalu. Halimun, sangat lemah lembut. Sittirun, sangat menutup. Menutup akan apa? Kaiban-kaiban, kesilapan-kesilapan. Yuhibbul haya'a was-sitr, dan dia cinta kepada haya', mana? Sikap malu, sifat malu. Dan sitr, dan penutupan. Wa idza tatala ahadukum, sekiranya salah seorang dari kamu bermandi, wal yastatir, hendaklah dia menutupinya. Jangan mandi depan orang ramai, tidak apa, tidak berpakaian yang menutup aurat kita. Kalau kita di satu bilik tak ditandas, bilik itu tak masalah, dah tertutup juga. Tapi kalau dah tandas beramai orang, dah tak jadi tutup. Itu kenalah kita buat penutupan. Tidak ada pula kita katakan itu daripada sudut sifat. Nama tak boleh kita datangkan sebarangan, melainkan kalau lah datang daripada dalil menunjukkan itulah nama Allah. Baik, kita balik kepada apa dia katakan sini, iaitu rububiyah, raja dan ilahiyah, di mana dia adalah pemelihara segala sesuatu sekaligus sebagai raja dan rabnya. Dengan demikian, segala sesuatu yang ada ini adalah makhluk ciptaannya, hamba sekaligus abdinya. Oleh kerana itu, dia memerintahkan kepada semua yang hendak memohon perlindungan agar berlindung kepada zat yang memiliki ketiga sifat di atas dari kejahatan bisikan syaitan khannas, iaitu syaitan yang ditugaskan untuk menggoda manusia, kerana tidak ada seorang pun keturunan Adam melainkan dia memiliki satu teman yang akan sentiasa menjadikan segala perbuatan kerja itu adalah itu indah dipandang, dan dia tidak akan mengenal kata lelah dalam menjalankannya. Dan orang yang terlindung ini adalah orang yang dapat perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dia hendak menerangkan di sini, beliau hendak menerangkan di sini ada bahawa setiap daripada kita diwakilkan, mana ditugaskan seorang, atau kita kata seekor, syaitan lah, satu syaitan yang akan menjadi karim kita. Jadi karim kita. Dan dengan itu, apa akan dilakukan? Dia akan mengajak kita, menghasut kita kepada melakukan kejahatan-kejahatan. Dan orang yang akan terlindung adalah orang yang dapat perlindungan Allah. Pertama, iaitu dia ingat kepada Allah, tidak lupa kepadanya. Kerana banyak dalil yang lain menunjukkan bahawa kita kalau lupa sejenak kepada Allah, maka syaitan akan menguasai kita. Dan kita akan datangkan dalil. Kalau tak ada, kita akan datangkan daripada dalil yang saya telah mengkilkan. Kemudian kita akan sentuhkan bab tersebut lagi. Telah ditegaskan dalam sebuah hadis sahih bahawasanya ma minkum min ahadin illa qad wukila bihi qarinuh. Ini hadis yang kita nak maksudkan dan juga nanti kita datangkan ayat. Yang bermaksud tidak seorang pun di antara kalian melainkan telah diutus kepadanya pendampingnya, qarinnya. Para sahabat bertanya, termasuk engkau juga engkau ya Rasul, wahai Rasulullah? Beliau menjawab, ya, hanya sahaja Allah membantuku dalam menyikapinya sehingga ia memasuki agama Islam. Allah telah membantuku sehingga membuatnya masuk Islam, ini tunduk kepada Islam. Kerananya dia telah tidak menurutku kecuali hal-hal yang baik. Jadi kerja dia bukan kerja macam syaitan lagi. Kerja dia kerja mengajak kebaikan. Jadi dengan itu kita katakan bahawa dengan hadis yang lain juga akan diterangkan tentang syaitan ini bagaimana bentuknya, yang sifatnya, yang mana dia ada khurtum. Khurtum apa? Belalai. Yang akan dia letakkan dekat dengan hati kita. Kalau kita ingat Allah, ketarik ke belakang belalai ini. Kalau kita lupa, maka dia menyusukkan ke dalam diri kita, dalam hati kita itu, dia punya godaan-godaan dan sebagainya. Maka itu kita akan sentuh nanti kalau kita dapat masa yang sesuai untuk kita sebutkan hadisnya. Para sahabat bertanya, bertanya kepada kepada Nabi Iskal, kalau begitu semua bertanya kepada Rasulullah, termasuk engkau ya Rasulullah, termasuk aku. Ini banyak ditanya oleh sahabat, sikap seperti awal, cara begini ditanya kerana apa? Kerana ya, mereka rasa bahawa Rasulullah SAW adalah orang special. Memang special kita kata, tapi adakah terkecuali daripada khitab? Kita tidak terkecuali. Oleh Nabi kata semua termasuk dirinya, tetapi diberikan bantuan. Begitu juga Nabi SAW kata la yadkhulu ahadukumul jannah bi'amalihi. Tidak ada seorang daripada kamu yang akan masuki syurga dengan amalannya. Sahabat bertanya lah seperti soalan seperti ini. Wala anta ya Rasulullah, wala ana illa ayataghammadani Allah bi rahmatin. Tidak ada seorang yang akan masuki syurga dengan amalannya. Sahabat bertanya, walaupun kau ya Rasulullah? Rasulullah kan? Nabi ketanya juga. Wala ana, Rasulullah mengatakan, walaupun aku, melainkan Allah Subhanahu wa taala merahmati meliputi rahmatnya ke atasku, maka barulah dapat masuk syurga. Jadi kita lihat bagaimana sahabat-sahabat Rasulullah SAW dapat memahami dengan soalan-soalan seperti ini, dia memahami benar tentang apa? Tentang ubudiyah Rasulullah SAW dan risalah Rasulullah SAW. Dia memahami, dia tak tercampur aduk tentang risalah ni dengan ubudiyah ni. Nabi adalah hamba kepada Allah, tak ada. Tapi yang spesialnya adalah risalah ni. Sebab tu Nabi yang boleh mengatakan, selalu kita lihat, inni abdullah wa rasuluh. Sesungguhnya aku adalah hamba Allah dan rasul kepada ni. Untuk menekankan bahawa dia memang hamba seperti kamu juga. Dan bezakan dia adalah dia dipilih menjalankan, membawa risalah. Hanya utusan ataupun suruhan, apa utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita lihat pada sudut ini juga kisah yang masyhur, saya rasa semua dah pernah baca. Dan ditegaskan dalam kitab As-Sahihain daripada Anas tentang kisah kunjungan yang dilakukan oleh Safiyah, Safiyah kepada Nabi SAW yang ketika itu beliau tengah beriktikaf. Juga kepergian beliau sesamanya pada malam hari untuk menghantarnya pulang. Kemudian beliau berpapasan, ini berpapasan itu maksudnya dia telah berlalu dan telah dalam perjalanan itu dia berlalu, ada berlalu bersamanya dua orang sahabat. Dengan dua orang lelaki dari kaum Ansar, ini dia dari kaum Ansar, sahabat dari kaum Ansar. Ketika melihat Nabi SAW bersama dengan seseorang, keduanya mempercepatkan jalan ini. Maka Nabi SAW bersabda, berjalanlah seperti biasa, ala rislikuma, mana? Relax, jangan laju-laju. Yang mana Nabi kita tahu kisah Nabi memberitahu pada sahabat kita untuk kalau pergi masjid, ala rislikuma, jangan terbuka-buka kejar rakat ni. Pasal kalaulah kamu, apa yang kamu dapat, fasalu wa ma fatakum fa'atimu, kalau apa yang tertinggal sempurnakan. Jangan kerana nak kerja saf pertama lari. Kita tak boleh lari, kita ala rislikuma. Baik, Jadi beliau mengatakan ala rislikuma, berjalanlah seperti biasa dengan kerupuk kapak. Kerana sesungguhnya, lalu Nabi tekankan sini, kerana sesungguhnya dia adalah Safiyyah binti Huyai. Dia adalah Safiyyah binti Huyai. Dan apabila beliau mengatakan demikian, kemudian keduanya berkata, Maha Suci Allah wahai Rasulullah, Subhanallah ya Rasulullah. Beliau pun bersabda, Inna syaitana yajri min ibni Adam majrad dam, wa inni khashitu an yaqdhifa. Dia dal, bukan dal, dia zal. Dia bukan dal, dia zal. Tukarkan zal. An yaqdhifa fi qulubikuma syai'a. Atau qal syarra. Yang bermaksud, sesungguhnya syaitan itu mengalir dalam tubuh anak Adam seperti aliran darah. Dan sesungguhnya aku khawatir dia akan memasukkan sesuatu ke dalam hati kalian berdua, atau boleh mengatakan kejahatan. Sesuatu itu dalam lafaz yang lain, kejahatan. Jadi kita tahu bahawa sebab itu kita kadang-kadang kita hilangkan syubhat-syubhat. Kalau kita berjalan misalnya bersama dengan seorang wanita muda, orang yang akan pacaran, kita kata ni anak saya, lekas-lekaslah kenalkan. Kerana tak mau kita tinggalkan dia, dengan dia datang syaitan dia, karin dia, menghasut, meletakkan pelbagai syubhat yang kepada diri kita. Kita elakkan. Itu di antara kita faedah kita boleh dapat dari hadis ini. Begitu juga dalam perkara-perkara yang lain. Kalaulah kita tak perlu pergi satu tempat yang ada kefasikan, jangan pergi. Walaupun niat yang dakwah, kalau tak ada keperluan, kita pergi ke sana. Jadi kita kata kita membawakan orang yang lain untuk, jadi kita perlulah misalnya hilangkan syubhat-syubhat tersebut. Jadi jauhkan daripada syubhat itu adalah keperluan juga. Imam Ahmad meriwayatkan Muhammad bin Ja'far memberitahu kami dari orang yang pernah membonceng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia berkata, kita kata tak boleh kita takut dengan syaitan, dan tak boleh kita memaki-makinya juga. Kerana apa? Kerana dia bukan saja membantu dia, maka dia akan rasa dirinya lebih kuat. Sebab tu kalau kita lihat penyembahan seseorang pada syaitan, pada jin dan sebagainya, bukan menambahkan apa-apa, mereka menambahkan kemudaratan pada dirinya. Tak akan memberikan kemanfaatan pada diri, bahkan kemudaratan. Kerana apabila dia mengetahui syaitan mendapat merasakan bahawa dia lebih kuat daripada orang tersebut, sedangkan syaitan itu adalah lebih hina daripada manusia. Maksudnya golongan jin itu adalah lebih hina daripada golongan manusia. Tapi kalau dia dah rasa diri itu, dia akan rasa dia boleh menguasai, dia boleh melakukan banyak perkara yang berkaitan dengan manusia itu sendiri. Sebab itu dalam masalah ini kita lihat apa kita buat, kita lakukan apa yang Nabi sabdakan, Nabi ajarkan kepada kita. Kalaulah kita marah dengan syaitan, janganlah kita marah celakalah, apalah, kita mengeluarkan kalimah-kalimah, kita buat macam-macam lah. Kita lakukanlah sebagaimana Nabi ajarkan, kita mengingati Allah. Dan lafaz yang jelas Nabi katakan Bismillah. Kerana kita dengan kekuatan dia mengatakan, dan jika engkau mengucapkan Bismillah, ini dengan menyebut nama Allah, nescaya dia akan merasa bertambah kecil sehingga dia menjadi seperti lalat. Setiap kali kita baca Bismillah, mengecil. Dia rasa dia akan hina, makin hina mungkin. Jadi sebab itu kita perlu memahami. Kadang-kadang kita tidak memahami demikian. Bahkan kalau kita nak Bismillah ni, kekuatan tasmiyah atau Bismillah yang basmalah yang kita bacakan, ini begitu kuat sekali. Sehingga kalau seorang menanggal pakaian baca Bismillah, syaitan terus jadi hijab atas syaitan. Tak nampak dia. Jin dan syaitan tak akan nampak apa kita nyawaran. Dan satu lafaz hadis. Jadi sebab itu kita kata, jangan kita memperlekehkan kebaikan. Walaupun lafaznya singkat, senang, mudah, kita kata jangan kita perlekehkan. Diriwayatkan daripada Imam Ahmad seorang diri, Imam Ahmad. Ini gharib, ini bukan seorang diri. Kita kata hadisnya gharib, bukan seorang diri. Dia terjemah bulat-bulat. Jadi masalah kita lihat masalah terjemahan, dia akan terjemahan agak bulat-bulat lah kita kata. Dengan sanad yang jaik dan kuat. Dan di dalamnya terkandung dalil yang menunjukkan bahawa hati jika berzikir kepada Allah, nescaya syaitan akan merasa bertambah kecil dan kalah. Dan jika dia tidak berzikir kepada Allah, nescaya akan merasa bertambah besar dan menang. Ini kita katakan kemudaratan daripada tidak mengingati Allah. Dalam ayat yang masyhur yang kita dulu dengar juga ulama membacakannya, wa may ya'shu 'an dhikri ar-rahman yuqayyid lahu syaitan fa huwa lahu qarin. Yang bermaksud barang siapa yang berpaling daripada mengingati ar-rahman, maka Allah mengatakan yuqayyid lahu syaitan fa huwa lahu qarin. Kami akan mendatangkan lahu syaitanan fahwalahu qarin, akan datang syaitan menjadikan dia sebagai qarin, teman dia. Dengan apa? Dengan tidak mengingati Allah sahaja, berpaling daripada mengingati Allah. Mungkin itu kita rasakan bahaya. Sebab itu jangan kita rasa bahawa mengingati Allah walaupun dengan zikir yang ringkas sebagainya, kita tidak rasakan dia tidak begitu penting. Ini yang kelemahan kita, yang kita rasakan banyak di berkalangan ikhwah dan akhwat, yang kadang-kadang kita alhamdulillah telah iltizam pada sunnah dalam dia melaksanakan misalnya zikir pagi dan petang ni mungkin pincang. Dan zikir pagi petang ini dia adalah dinamakan sebagai hisnul hasin. Dia adalah pembenteng yang sangat kukuh bagi orang yang beriman. Jadi pelajarilah azkar sabah wal masak, zikir pagi dan petang yang diajarkan, yang banyak boleh kita dapati dalam buku-buku hadis seperti Hisnul Muslim, pembenteng seorang Muslim, dan beberapa lagi buku-buku yang lain yang sepertinya juga Syekh Fauzan juga ada, tak salah Syekh Jibrin juga tak salah ada, lafaz-lafaz zikir pagi petang, dan boleh kita dapat banyak di internet dan sebagainya kita boleh dapat. Alhamdulillah, kalau kita belum mengamalkannya, cuba amalkannya. Kerana kita boleh kita lakukan zikir pagi dan petang ini, dia akan dapat membantu. Bahkan kita lihat dia adalah lebih utama, lebih baik daripada kita berzikir beribu-ribu, berjuta-juta zikir-zikir yang dianugerahkan oleh seseorang yang tidak maksum. Mana orang yang tidak maksum, syekh-syekh lah, mana-mana syekh, dia kata bacalah zikir ini 1,000 kali, 2,000 kali dan sebagainya. Walaupun dia zikir yang banyak sekali kita katakan, tetapi kalau lah tak datang tunjuk ajar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita kata tidak ada nilainya seperti nilai yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab kita perlu tingkatkanlah insya-Allah dalam masalah ini. Mengenai firman Allah Subhanahu taala, al-waswasil khannas, syaitan yang biasa bersembunyi. Yang Sa'id bin Jubair mengatakan daripada Ibn Abbas, iaitu syaitan yang selalu bercokol di dalam hati manusia, di mana jika manusia lengah dan lalai, maka dia akan memberikan bisikan. Dan jika manusia berzikir pada Allah, maka syaitan itu akan bersembunyi. Lafaznya kita lihat, kalau kita pergi pada lafaz yang telah diterangkan, kita pergi hadisnya firman, kita pergi pada hadis daripada, kita pergi balik pada firman Allah SWT, alladhi yuwaswisu fi sudurin nas, yang membisikkan kejahatan dalam dada manusia. Apakah yang demikian itu khusus bagi anak, pada anak Adam sahaja sebagainya nampak pada lahiriannya? Pasal dalam ayat tersebut, alladhi yuwaswisu fi sudurin nas, kita minta Allah Taala perlindungan Allah. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Daripada apa kita minta perlindungan Allah Taala? Kita minta daripada min syarril waswasil khannas. Dan waswasil khannas telah kita sentuhkan bahawa dia adalah qarin yang bersama kita secara khusus, dan juga yang secara umum syaitan kesemuanya. Tetapi min syarril waswasil khannas ini kita akan terangkan lagi dengan dalil yang lain, sebagai contoh mungkin tafsir yang saya dapat nukilkan juga daripada Imam Sam'ani. Nanti kita akan sentuhkan insyaAllah. Dalam ayat ini ada berdua pendapat ulama. Alladhi yuwaswisu fi suduri nas, yang membisikkan kejahatan dalam dada manusia. Jadi apabila dikasubukan dada manusia, adakah di mana dada manusia saja dibisik-bisikkan kejahatan? sebagaimana yang nampak pada lahiriahnya saja. Dalam ayat tersebut mengatakan fi sudurin nas, ataukah mencakup anak Adam dan juga jin. Bermakna jin juga dada-dada di dalam bisikan-bisikan dada-dada jin. Adakah begitu? Di sini kita lihat perbezaan pendapat ulama. Imam Ibn Jarir mengatakan kita lihat lafaz an-nas tadi itu adalah untuk manusia sahaja. Sudurin nas untuk manusia sahaja, dada-dada manusia dan bukan jin. Dan apa dalil ini? Dalil dia adalah dan tidak jarang, ini tak jarang pula kita bacakan dulu dan kita akan betulkan. Dan tidak jarang jin laki-laki diperkerjakan oleh manusia. Oleh kerana itu bukan suatu hal yang aneh jika jin itu disebut dengan sebutan an-nas. Sebenarnya lafaz beliau adalah begini. Sebentar saya carikan dia lafaz. Okey. Beliau mengatakan, saya terpaksa terjemahkan bahasa Arabnya. Sebagai saya terjemah, bacakan Arabnya kita berterjemahkan. قال ابن جرير قد استعمل فيه رجال من الجن فلا بدعة في الاطلاق الناس عليهم. Jadi sebenarnya apa yang diterjemahkan begini, beliau mengatakan, Ibn Jarir mengatakan telah digunakan jin-jin ini, kalau nak dikatakan jin, dia tak gunakan manusia, digunakan rijal. Dia tak gunakan manusia, dia gunakan rijal. Dalam ayat yang masyhur kita lihat kana rijal min al insi ya'udhuna bi rijali min al-jinni fazaduhum rahaqa. Bahawa ada kalangan rijal, lelaki-lelaki di kalangan manusia meminta perlindungan daripada lelaki-lelaki di kalangan jin, maka menambahkan kemudaratan pada mereka. Jadi itu daripada surat itu, ayat itu menerangkan apa? Rijal, tidak gunakan nas. Jadi Ibn Jarir kata tak pernah digunakan. Dia menggunakan fala bid'ah, digunakan bid'ah yang ini, maksudnya logawi. Logawi apa? Apa nak bid'ah sebenarnya? Logawi benda yang baru je. Benda baru ke tak gunakan jadi? Apa nak bid'ah? Satu dia adakan. Bahasa dia, sudut bahasa dulu. Dia sudut logaw. Yang tidak nak dekat. Okay, boleh? Dia contoh sebelumnya yang tidak ada sebelumnya. Jadi kita kata dia benda baru, tapi benda baru bolehlah kita kata benda ni baru saya buat, tapi ada orang dah buat dulu. Jadi tak kira baru lagi itu. Itu tak kira bid'ah. Bid'ah ini sebab tu Allah SWT mengatakan badi'us samawati wal ard. Allah badi'us samawati wal ard. Allah yang pencipta memulakan samawat dan ard, yang mana tak ada sebelumnya memulakan. Tak pernah ada contoh sebelumnya. Itu badi'. Jadi kita nak gunakan fala bid'ah dalam tak ada penggunaan dalam Al-Quran yang menunjukkan bahawa digunakan manusia sebagai jin. Faham eh? Yang ni faham tak? Dia agak payah sikit. Yang digunakan selalunya adalah rijal, kalimah rijal. Dalil yang lain menunjukkan rijal minal jin. Jadi rijal minal jin bolehlah. Bolehlah kita kata rijal tu tak semestinya manusia je. Rijal tu mesti boleh juga jin. Tapi kalau dia kata manusia, manusia lah dia kata. Itu dia punya fahaman, dia punya tafsiran. Okey? Jadi itu kita katakan dia punya point of view, atau kita kata dia punya pandangan yang menunjukkan bahawa yang dimaksudkan adalah manusia saja. Okey, boleh tangkap yang ini, pendapat pertama. Lalu dia mengatakan, saya lihat terjemahan itu salah sebab saya datangkan terjemahan yang tadi saya datangkan. Saya sengaja nukilkan bahasa Arab ni. Dan mengatakan hal huwa tafsil qawlihi alladhi yuwaswisu fi suduri nas thumma bayyanahum faqala min al-jinni wan nas. Dan bertanya adakah dia menjadi tafsil mana penerang setelah diterangkan suduri nas, diterangkan min al-jinni wan nas. Jadi beliau menerangkan di sini bahawa adakah tafsir dia tidak, dia masih lagi tidak apa putuskan demikian. Tapi pendapat itu juga sebenarnya menguatkan pendapat yang kedua. Pendapat yang kedua mengatakan bahawa yang menjadi sufi sudurin nas ini telah ditafsirkan bahawa sudurin nas dalam dada-dada manusia, manusia ini diserang, walaupun dikata dada-dada manusia diterangkan oleh Rasul minal jinnati wan nas, diterangkan daripada kalangan jin dan manusia. Jadi dengan pendapat kedua mengatakan bahawa dia adalah sebagai penerang tafsiriyah juga, sebagai tafsiriyah. Mana? So, kita tahu dalam kaedah tafsir, kita belajar belum mukadimah usul apa Ibn Kathir, kita belajar mukadimah Ibn Kathir juga syarat-syarat tafsir yang baik dan sebagainya. Kita rumuskan balik, ringkaskan secara ringkas. Tafsir yang terbaik adalah tafsir bin Ma'thur, tafsir yang mendap daripada periwayatan, yang kita tahu wahyu menerangkan wahyu, okay? Itu Ma'thur. Dan kedua adalah kalau dah tak dapat daripadanya, barulah kita berikan tafsir berra'yi, tafsir dengan menggunakan pandangan. Itu tak ada, tak boleh sembarangan. Kalau syarat salah, tak boleh gunakan. Kenapa? Dia tafsir dengan ikut hawa nafsu. Tapi kalau dah dia ikut dengan urutan yang betul, maka boleh jadi tafsir yang baik juga. Tapi dia bukan kitanya first, atau kita apa, kita punya keutamaan, bukan dia keutamaan. Jadi tafsir bil ma'thur ini, tafsir yang paling tepat dalam mentafsirkan ayat Allah adalah ayat Allah sendiri. Allah pun menerangkan satu ketika, misalnya dalam keadaan zulum, alladzina lam yalbisu imanuhum bizulmin, yang mana mereka tidak apa, tidak menjejaskan iman mereka dengan kezaliman. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, siapa daripada kita yang tak menzalimi dirinya? Lalu Allah menerangkan dalam ayat lain, inna syirka lazulmun azim, bahawa sesungguhnya syirik itu adalah kezaliman yang besar. Jadi kezulum itu, kezaliman itu telah disyarahkan. Sebenarnya bukan maksud sebarangan kezaliman, kezaliman ini adalah maksudnya lah syirik. Itu maksud dia. Jadi kita telah tafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran, kerana Al-Quran itu telah ditafsirkan Al-Quran. Jadi itu yang cara terbaik. Al-Quran kalau tak dapat ditafsirkan dengan Al-Quran, maka ditafsirkan dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kerana hadis Rasulullah adalah syarihatul Quran, adalah penerang kepada Al-Quran, pensyarah kepada Al-Quran. Ini kita dapat dinafikan. Kalau sudah tak dapat daripada hadis Rasulullah, dapat daripada asar daripada sahabat. Itu sahabat boleh, tak ada, dia tak kenal daripada mereka yang mereka menghalalkan pembohongan, tak ada. Sebab itu semua sahabat udulun. Mana udul apa? Hadir. Tak perlu. Dia apa? Dia saduk ke? Dia sikah ke? Dia sikah-sikah ke? Dan sebagainya kita kata. Periwayatan tu ada, perawi tu ada dia punya kadar, kita kata dalam kita memberikan nilai mereka, kekuatan mereka, keadilan mereka. Kalau kita tahu sahabat saja, dah tak payah nak tanya. Dia tentang keadilan. Semuanya adil. Kerana telah dapat jaminan Allah radhiyallahu anhum wa radu anhu. Dan banyak dalil-dalil ini menunjukkan Allah telah redha pada mereka. Jadi kita kata kita ambil dari sahabat. Cuma kalau sahabat, di antara sahabat ada perbalahan. Ini ada kata ini, ada kata begini. Kita lihat perbalahan ini apa. Kalau dia punya perbalahan itu adalah perbalahan yang tidak ada jurang perbezaan yang besar, dia cuma terangkan di perspektif-perspektif yang berbeza, contoh-contoh yang berbeza, kita kata boleh dipakai semuanya. Tapi kalau dah dia bercanggah, maka di sini kita tak boleh ambil salah satu daripadanya. Tak boleh kedepankan salah satu daripadanya. Jadi kita katakan pula di sini, daripada sudut sahabat, kalau ada yang berbeza, dua-dua pihak berbeza, kita lihat dulu siapa yang lebih tepat. Kalau sahabat yang besar, kita utamakan daripada sahabat yang kecil. Sahabat yang berilmu diutamakan daripada sahabat yang kurang berilmu dan sebagainya. Ini dalam tarjihat. Itu dimaksudkan dengan tafsir bil ma'thur. Jadi kalau kita lihat pada dalam ayat ini, ayat ini terang-terang menerangkan. Ia diterangkan satu tempat secara secara tidak mujmal. Di sini diterangkan secara mufassal, tafsil. Mujmal dengan tafsil. Amin. Itu maksudnya apa? Mujmal itu secara rambang, secara umum. Yang ini diterangkan secara khusus, secara terperinci. Itu maksudnya mujmal dengan tafsil. Ada juga berpendapat bahwa firmannya minal jinnati wan nas, dari jin dan manusia, sebagai tafsiran bagi pihak selalu memberi bisikan ke dalam dada manusia terdiri daripada syaitan, manusia dan jin. Ini yang telah kita terangkan pendapat kedua. Dia kata itulah syarahnya. Pendapat pertama ada wajah. Pendapat kedua dipersiapkan ada wajah. Kan dia ambil daripada lafaznya suduri nas. Dan dia ada dalil lain yang menguatkannya bahawa Nabi tak pernah gunakan nas atau apa ayat-ayat ini tak pernah menggunakan nas itu sebagai jin, nas manusia. Jadi itu demikiannya pendapat pertama. Pendapat kedua pula mengatakan dia menggunakan cara yang berbeza daripada sudut pendalilan. Dia kata yang ini sebagai umum, yang ini sebagai pengkhusus atau pemenerang. Yang ini secara rambang, yang ini diterang secara terperinci. Itu maksudnya. Allah SWT berfirman sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Ta'ala, وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍ عَدُوًا شَيَاطِينَ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْدٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا. Dan demikianlah kami jadikan bagi tiap-tiap Nabi itu musuh, iaitu syaitan-syaitan dari jenis manusia dan dari jenis jin. Sebahagian mereka membisikkan kepada sebahagian yang lain perkataan-perkataan yang indah-indah untuk menipu manusia. Dan Imam Ahmad meriwayatkan Waqi' memberitahu kami daripada Ibn Abbas, dia berkata ada seseorang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam seraya berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya telah terbesit dalam diriku sesuatu di mana jatuh dari langit lebih aku suka daripada harus membicarakannya. Lebih lanjut dia menceritakan, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Alhamdulillahilladzi radda kaidahu ilal waswasah. Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, segala puji hanya bagi Allah yang telah mengembalikan tipu dayanya kepada godaan. Diriwayatkan oleh Abu Daud dan An-Nasa'i. Daripada hadis ini, sebenarnya kita lihat, menerangkan kepada kita bahawa kadang-kadang datang kepada kita beberapa bisikan-bisikan. Kalau bisikan-bisikan tu kadang-kadang bisikan yang kadang-kadang menyebabkan kita kufur kadang-kadang. Tapi jangan khawatir tentang bisikan-bisikan ini. Kita berzikir kepada Allah, kita minta perlindungan Allah. Sehingga kita lihat syaitan kalau kita layankan dia akan akan bersama-sama, dia akan bawa kita lagi. Sehingga satu ketika dia akan tanya siapa cipta Allah. Dia akan cakap demikian. Jadi kalimah-kalimah godaan bisikan-bisikan seperti ini akan berterusan. Jadi kita apa kita perlu buat? Kita ada satu riwayat hadis yang menerangkan apa kita lakukan. Kita minta ta'awudz billahi minasyaitanir rajim, a'udzu billahi minasyaitanir rajim, ataupun a'udzu billahi minasyaitanir rajim min hamazihi wa nafthihi wa nafthihi. Begitu juga dalam solat diganggu, digoda sebab oleh syaitan, maka kita tolehlah ke kiri kita bacakan isti'adzah selama banyak 3 kali. Kita mengisyaratkan, bukan ludah tutup ludah. Tapi kalau nak buat di depan orang-orang yang tidak memahami hadis ni, elakkan. Nanti tak gaduh nanti. Kita elakkan dari sudut berbagai masalah lah, kalau boleh. Jadi kita katakan ini adalah sunnah ni. Untuk kalau kita dalam solat diganggu oleh syaitan, kita buat demikian. InsyaAllah dia akan hilang godaan tersebut. Jadi sahabat ini dia lebih apa? Dia kata kalau dia nak bicarakan benda tu, lebih berat daripada kalau ada jatuh daripada langit. Maknanya benda tu besar. Yang godaan-godaan ni begitu besar. Jadi dia dari situ Nabi SAW memuji Allah Subhanahu Wa Taala kerana apa? Kerana kefahkihan, kebijaksanaan sahabat ini, di mana dia tak layan. Dia tidak melayani akan bisikan-bisikan seperti itu. Sebab itu kadang-kadang kita lihat godaan-godaan ini kalau kita layan menjadi. Di antara godaan-godaan yang berlaku kita lihat, misalnya dalam waswas. Dalam kita berwuduk, kita berwaswas. Kita layankan, pertama kita ambil wuduk 3 minit. Kita layankan, lepas tu 5 minit. Kita layankan lagi 10 minit, 20 minit, setengah jam dalam mengambil wuduk sahaja. Dan inilah berlakunya apabila kita layankan bisikan-bisikan seperti itu. Jadi apa penawar bagi orang yang penyakit waswas? Yakin. Jadi dia kena pertama sekali meyakinkan diri dia bahawa yang mensahihkan ibadahnya itu adalah pelaksanaan yang sempurna yang telah Nabi tetapkan. Lebih daripada itu tak boleh. Walaupun dia rasa setiap apa dia rasa, tak boleh, jangan layankan. itu bisikan. Jadi pertama sekali kita beritahu dia berwuduk secara hanya tiga kali, jangan lebih daripada itu. Lebih daripada itu kezaliman, pembaziran. Kalau layankan juga, awak memang tak nak berubah. Maknanya kalau kita dah berikan dia satu cara untuk dia berubah, jalankan seperti. Dan kalau dia bersolat misalnya dalam dia nak memasukkan niat usalli sebagai contoh, kita kata elakkan daripada, jangan berniat lafaz, jangan berlafazkan niat. Bukan jangan berniat, solat semua setiap ibadah mesti ada niat, tapi tidak ada lafaz dalam berniat itu, kerana dia akan menyebabkan awak bermasalah seperti ini. Dan kita terangkan sedikit sebanyak, kita terangkan bahawa dia bukan juga sunnah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi tak pernah, kita lihat dalam ibadah-ibadah yang banyak dia lakukan, setiap ibadah tu dia lafazkan doa, dia lafazkan niatnya melainkan dalam dua tempat. Apakah dia? Haji dan haji umrah masuk sama? Ada satu dalam dia bersembelih korban. Allahumma hadza li Muhammad wa ali Muhammad wa ummata Muhammad. Bismillah, Allah Akbar. Ya. Boleh lafazkan. Yang lain kita lihat tak ada dalil yang menunjukkan Nabi lafazkan dalam menurut apa, dalam talaffuz untuk niat. Jadi kita kata elakkan, tak perlu kita nak niat sehingga menyebabkan kita susah payah, sehingga menyebabkan kita berwas-was dan sebagainya. Jadi kita sampai kepada penghabisan. Sebelum kita habis, saya akan terangkan sedikit banyak tentang tafsir yang kita dapat daripada Abi Muzaffar As-Sama'ani. Beliau adalah Imam Sama'ani, adalah di antara Imam Syafi'iyah, dan dia adalah Salafi. Beliau adalah nama betulnya adalah Mansur bin Muhammad bin Abdul Jabbar At-Tamimi Al-Marwazi Al-Syafi'i Al-Salafi. Dilahirkan pada tahun 426 dan wafatnya 489 Hijrah. Jadi ulama lama lah, lebih lama daripada Ibn Kathir. Beliau mengatakan dalam Waswas Al-Khannas, beliau mengatakan bahawa itu adalah syaitan. Dan beliau mengatakan bahawa kenapakah disebutkan khannas, kerana seorang hamba itu kalau dia mengingati Rabnya, maka khannas ni maksudnya dia akan ke belakang, dia akan ke belakang, dia akan mundurkan diri. Itu makna khannas. Dan waswas pula, dia akan ke depan. Jadi apabila datang kita, kalaulah dia tak mengingati Tuhannya, maka akan diwaswaskan. Kalau dia mengingati Tuhannya, akan apa? Khanisa. Dalam satu hadis, khanisa mana dia akan ke belakang. Dan hadis yang tadi kita terangkan juga tentang jadi kecil seperti zuwab, lepas itu lepas khanisa juga. Maknanya apa? Maknanya dia akan menyebabkan benda itu tak jadi ke depan, dia akan kecut-kecut sebagainya. Jadi kita dinamakan syaitan ini, yang karim kita ini, khannas, syar waswasil khannas, kerana dia punya sifat begitu. Lupa kita ke depan, ingat kita pada Allah ke belakang. Begitulah keadaan ni. Okay? Itu dia punya point, dia punya dasar. Jadi maksud di sini, kalau dia ingat kepada Tuhannya dan bertasbih, maka dia akan ke belakang dan terpesong sikit, atau maksud dia akan mengundur apa namanya? Maksudnya apa ya, saya lupa bahasa Melayunya. Okay. Dia akan apa? Dia akan ke belakang dan juga dia akan tercendung. Dia tak jadi ke depan, dia akan tercendung sikit. Okey. Daripada ayat ini sudah dibacakan dalam mukadimah Mu'awizatin, bahawa Mu'awizatin ini adalah sangat-sangat penting. Satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Kana idza arada ayyanan qara'a surah al-ikhlas wal mau'izataini wa yanfuzu fi kaffaihi thumma yamsahu bi kaffaihi mastata'a min jasadihi." ويبدأ بوجهه ورأسه. Dalam riwayat lain, kana yu'awwidhu bihima al-Hasan wal-Husain. Nabi SAW bersabda, hadis dalam hadis yang saya bacakan tadi, hadis dalam riwayat oleh Tirmizi, Bukhari dan Tirmizi dan berapa lagi yang perawinya, dia mengatakan bahawa sekiranya Nabi, sesungguhnya sekiranya Nabi ingin tidur, dia akan membacakan suratul ikhlas dan surah maw'udhataini, dua surah, qul a'udzu bir falaq, qul a'udzu birabbin nas, dan dia akan mulakan menyapu, dia akan apa, dia akan meniupkan dalam tangannya itu selepas bacaan, kemudian dia akan menyapukan kedua tangannya itu, kedua tapak tangannya itu, berapa yang mampu daripada jasadnya, dimulakan dengan wajah dan kepala ni, lalu disapukan kepada mana yang semampu. Dan juga beliau juga membacakan dua mauizah ini kepada cucunya Hasan dan Husain. Jadi dari sini dapat kita faedah bahawa bukan sahaja kita membaca, kita mempelajari akan apa, akan surah ini berpada hanya mengetahui akan tafsirnya, bahkan beramal dengan ini. Dan banyak, dan banyak kita lihat kelebihan-kelebihan yang perlu dilakukan dalam kita mengamalkan surah ini, dalam kita meminta perlindungan Allah daripada godaan syaitan, daripada sihir dan sebagainya, kita gunakan doa ini yang disebutkan ini, insyaAllah. Jadi itu sahaja dapat kita sentuh. Demikianlah akhir bertafsir Quran ini. Segala puji dan sanjungan hanya milik Allah, pujian Allah Rabb semesta alam. Dilanjutkan dengan pembahasan tentang keutamaan Al-Quran yang juga milik penulis tafsir ini. Dengan pembahasan tersebut, kita ini akan ditutup. InsyaAllah segala puji dan sanjungan sepenuhnya hanya bagi Allah, kerana dia salah satunya pemberi nikmat. Sekarang kita masuk kepada al-wajibat. Ke mana kita sampai? Wajibat. Muka surat 11, pokok dan fondasi agama Islam. Baru eh? Dalam buku ini Hamzah, kita dapati bahawa dia adalah ringkasan beberapa buku lah, kita kata ringkasan beberapa buku yang sangat-sangat penting difahami oleh setiap Muslim, di mana kalaulah kita memenuhi dasar ini, dasar ini akan menjadikan kita lebih tahu akan hak Allah Subhanahu wa Taala terhadap kita. Dan kita sebenarnya, apa yang kita pelajari dan kita menuntut sebenarnya adalah bagaimana kita dapat mengetahui hak Allah dan kita menunaikan hak tersebut. Kerana hak inilah hak yang terpenting sebelum hak-hak yang lain. Hak inilah kita dicipta, sebab inilah kita diciptakan. Bukan, dan bukan sebab-sebab yang lain. Dan manusia dicipta di atas apa? Sebab apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah tekankan bahawa tidaklah aku menjadikan, tidaklah aku jadikan jin dan manusia itu melainkan untuk menghambakan diri kepadaku, beribadah kepadaku. Allah tekankan lagi, ma uridu minhum rizqi wa ma uridu ayut'imun. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Allah SWT menerangkan lagi dalam ayat tersebut. Setelah Allah mengatakan illa liya'budun ma uridu minhum, dan tidaklah aku inginkan daripada mereka merizkin daripada rezeki, wa ma uridu ayut'imun, dan tidak aku meringinkan mereka memberi makan. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Dan sesungguhnya yang beri makan, yang berrezeki ni siapa? Huwar razzaq, Allah lah ar-razzaq, pemberi akan rezeki-rezeki. Dzul quwwatil matin, dan maha kukuh kekuatannya. bukanlah kita kata beri makan, beri gaji dan kita kata beri makan, tidak. Bahkan pemberian yang secara lengkap, kita pernah dengar kisah Nabi Sulaiman ingin mengambil alih kerja satu, beri makan satu hari saja kepada ciptaan Allah. Tak mampu apabila datang satu ekor ikan besar yang hanya diberikan, apabila diberikan makannya tak cukup. Dia kata, selalu aku dapat dua kali makan, dengan kau hanya satu kali makan. Jadi kita kata di sini bahawa Allah SWT yang memberi rezeki, bahkan memberi rezeki daripada sumber-sumber yang kadang-kadang kita tak tahu. Jadi itulah sebabnya kita kata Allah Razzaq. Dan apabila Allah yang memberi rezeki, apa yang kita risaukan? Apa yang perlu kita takutkan? Apakah yang perlu kita tundukkan diri kita selain Allah? Sudah tentulah tidak. Itulah dasarnya. Jadi pokok dan fondasi agama Islam ini terdiri daripada rukun syahadatin. Apa syahadatin itu? Syahadatin semua orang tahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Dan apabila kita disentuhkan pokok dan fondasi agama ini, kita hanya sentuh pada yang pertama ini, adalah kita sentuh kepada rangkap yang pertama sahaja. Ashhadu an la ilaha illallah. Dan kita akan sentuhnya pada rangkapan yang kedua itu pada tempat lain, kerana dia berkaitan dengan cara pelaksanaan ibadah tersebut. Dasarnya harus kita tahu untuk siapa, dan tak boleh kita cirikan, kita kongsikan kepada selain Allah Ta'ala. Dan lepas kita selepas kita betul-betul faham nak lakukan ibadah, barulah kita lihat kepentingan kita memahami akan rangkap yang kedua daripada syahadah tersebut. Lari daripadanya akan menyebabkan kita lakukan amalan yang tak diterima oleh Allah, walaupun niatnya ikhlas mentauhidkan Allah dalamnya, tapi tetap tak diterima kerana dia tidak ada syarat yang kedua. Itulah kalau kita lihat daripada sudut keimanan kita pada dua syahadah tadi. Jadi pokoknya fondasi agama Islam ada dua, iaitu pertama, merintahkan manusia untuk beribadah kepada Allah yang tidak ada sekutu baginya, mendorong orang yang beribadah hanya kepada Allah, memberi walak, ketaatan berdasarkan hal tersebut dan mengkafirkan orang yang meninggalkannya. Kemudian kita lihat kedua adalah mengingatkan manusia dari berbuat syirik dalam beribadah kepada ini. Mana melarangi manusia bersikap keras terhadap kesyirikan, melakukan permusuhan berdasarkan hal tersebut dan mengkafirkan orang yang melakukannya. Jadi di sebenarnya rangkaian ini adalah daripada dua sudut kalimah yang ringkas, an-nafyu wal-ifbat. Dua perkara ini, fondasi rukun syahadah, ada rukun la ilaha illallah itu ada dua, iaitu an-nafyu wal-ifbat. Jadi rukun ini tak boleh tidak, mesti ada, barulah dinamakan orang itu muwahhid. Kalau tidak, tak dinamakan sebagai muwahhid. Muwahhid mana? Yang mentauhidkan Allah. Kalau tak ada ini, tak jadi dia muwahhid. Yang pertama sekali dia mestilah, menafikan bahawa ada sesembahan yang layak disembah selain Allah. Tak boleh, kita menafikan langsung. Tak ada sebenarnya. Kedua, barulah dia menetapkan yang layak hanyalah Allah. Sama ada dia kedepankan isbat dulu atau nafi, tak ada masalah. Bagi orang yang beriman, kita sekarang dalam kategori yang kedua. Kita terus isbatkan nafi, kita terus isbatkan Allah Ta'ala sebagai pencipta apa-apa yang layak disembah. Dan juga kita terus sampai kita menemui Allah dalam kematian kita, kita mati dalam keadaan Islam, kita terus menolak taghut. Menolak akan wajtanibu taghut. An'budullah wajtanibu taghut. Hendaklah kamu menyembah Allah dan hindarilah taghut. Dalam perjalanan kita mengharungi dunia ini, mengharungi usia kita ini, pasti banyak perkara yang akan membawa kita kepada melakukan perkara-perkara yang boleh merosakkan ketauhidan itu. Yang ini membawa kita kepada ketaatan kepada taghut, ketaatan kepada sembahan-sembahan yang selain Allah. Jadi apa kita perlu lakukan? Hindarlah mereka. Dalam keadaan ini prosesnya terus bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benar ketakwaan. Jadi sebab itu ulama mengatakan bahawa, mengeluarkan faedah daripadanya, bahawa syahadah, untuk syarat untuk orang masuk Islam, dua syahadah ini. Dia mesti menolak. Dia mestilah kita lihat menolak sesuatu sesembahan lalu dia mesti letakkan bahawa hanyalah Allah yang layak disembah, barulah sah imannya. Kerana hatinya penuh dengan hati orang-orang yang baru hendak masuk Islam ni, banyak syubhat, banyak perkara-perkara ketundukan berselain Allah, maka dia harus menafikan dahulu, menghilangkan dahulu syubhat-syubhat tersebut, bahawa dia hanya Allah sahajalah baru dia tetapkan yang layak disembah. Bagi orang yang telah beriman, kita kata sudah tentu kita katakan Allah yang berhak disembah. Tapi dalam proses kita mengatakan demikian, jangan ada yang merosakkan iman kita sehingga kita kata, oh bersama dia juga ada, oh syekh ini juga ada juga boleh memberikan manfaat, kita kata bahawa kalau kau sebut nama ini bagus, nama ini akan bantu kau juga. Jadi kita katakan bahawa dengan kita mengaku kita sebagai seorang yang beriman kepada Allah, akan datang syubhat-syubhat atau datang perkara-perkara yang akan menggoda kita untuk kita lari daripada ketauhidan. Sebab itu kita harus kekalkan dalam menolak tauhid, menolak akan sesembahan selain Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu adalah usaha kita sepanjang zaman sampailah kita menemui Allah, kita mengukuhkan dua rukun ini dalam diri kita. An-nafyu wal ithbat. Dan dengan erti kata yang menyuruh yang diterangkan di sini, mana bukan saja kita beriman hanya untuk diri kita, kita mengajak orang supaya beriman kepada Allah. Kerana inilah maksud hidup kita. Inilah maksud manusia diciptakan, dan haruslah kita tidak tunduk kepada selain Allah Subhanahu Wa Taala. Tak boleh berikan sesembahan kepada sesembahan-sesembahan yang tidak benar, yang tidak layak. Maka di situlah kita akan terus lakukan. Dan kita akan melakukan pula penafian sepanjang zaman kita. Maka kita akan menafikan, kita ajak orang supaya menafikan, kita akan membawa orang supaya jauhkan diri daripada kekufuran, kesyirikan dan sebagainya. Iaitu kita katakan daripada sudut fondasi ini. Jadi kita fahami yang tadi dua, baru kita akan fahami yang ini. Itu basic yang asas. Yang ini kalau kita terangkan, kita belajar, kita akan tahu bahawa dia adalah daripada dua dasar tadi. Kurang kita pergi pada syarat La ilaha illallah. Dan syarat-syarat ini harus dihafal agar mudah untuk kita membuat muhasabah. Kerana kalau kita tak buat muhasabah, kadang-kadang kita punya impiat pun dah lari, kita tak sedar. Kita mesti orang iman. Kita ikut apa pengajian Ustaz Rasul Dahri, Ustaz yang lain, kita iman, alhamdulillah, tak masalah. Tapi tak boleh, kita harus jadikan ini sebagai checklist. Kenapa kita harus jadikan sebagai checklist? Kerana yang hisap kita bukan kawan-kawan kita sekarang ini. Dia memang ahli sunnah sebagainya. Tidak, yang hisab kita adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Di mana apabila kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala kelak, yang akan menilai keimanan kita adakah benar atau tidak adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sebab itu kita harus buat dia sebagai checklist. Kalau tidak, kita hanya kadang-kadang merasa-rasa kita lakukan satu perkara yang iman kita dah sampai pada tahap yang sempurna, rupanya tidak sempurna lagi. Jadi ini yang penting kita katakan, kita hafalkan, kemudian kita akan datangkan dalil-dalil. Kenapa penting ni? Demikian. Pertama, syarat La ilaha illallah ini perlu ada ilmu. Ilmu berkenaan dengan makna kalimat tersebut, baik yang dinafikan maupun yang ditetapkan oleh kalimat tersebut. Dan telah kita terangkan tentang rukun. Rukun tak faham pun, apa nafi, apa isbat, kita tak faham. Kita kena nafi isbat. Apa nafi atau isbat? Apa ya, nafi isbat? Saya dengar Ustaz kata demikian, nafi isbat. Tak boleh orang lagi faham. Maksudnya kita harus fahami makna kalimat tersebut. Walaupun tak cakap nafi isbat, kata penetapan dan penafian. Pun tak kisah bahasa penolakan. Okey. Yang penting namanya berbeza, tapi kalimahnya berbeza, maknanya sama, tak kisah. Kerana kita ada kaedah la musyahhafil istilah. Tidak ada pergaduhan lah. Kita tak perbesarkan benda-benda yang ada perbezaan istilahnya, tapi maknanya sama. Satu orang kata air itu apa? Air itu ialah cecair yang tidak berwarna yang kita minum untuk menyara hidup kita. Ada orang kata tak, air itu adalah H2O. Bergaduh H2O punya air. Kita tak perlu la musyahhafil istilah. Kita kata dalam istilah itu tak ada masalah kerana maksudnya sama. Ini khilaf lafzi sahaja, khilaf lafaz sahaja. Ini poin ni ya. Jadi apabila kita katakan kita fahami makna tersebut, makna la ilaha illallah itu kita fahami, makna yang penting faham. Tak perlulah kita kata dia mungkin dia tak faham dalam bahasa Arab ni nak sebut nafi isbat, tak kisah. Yang dia faham bahawa dia mestilah menetapkan bahawa Allah lah yang layak disembah dan tiada lain orang, tiada sesiapa pun yang layak disembah selain Allah. Kita faham ini ya? Kedua adalah yakin. Maksudnya kita meyakini, iaitu mengetahui secara sempurna kalimat tersebut. Yakin ini menafikan adanya syak, ini keraguan. Ilah ilaha illallah, dia kata tiada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah. Tiada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah. Tapi bapa aku dulu, kau tahu dia buat apa? Dia ada apa, berikan sajian-sajian kepada satu pokok besar kat rumah aku. Ini boleh, ini exceptional. Kita kata ini menunjukkan tak yakin kita terhadap kalimah tersebut. Apabila kita katakan la ilaha illallah, tiada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah, la ma'budu bihaqqin illallah, mana roh apa? Benar-benar tak ada sesiapa saja sesembahan, kecil ke besar ke, nampak ke tak nampak ke, kita kata tetap, kita kata tak ada melainkan hanya Allah. Itu yang kita maksudkan kita yakin. Ikhlas ini menafikan yang ada syirik. Kedua, sidik membenarkan yang menafikan adanya pendustaan, mencegah adanya sifat nifak. Mari kita benar-benar berjujur. Apabila kita katakan la ilaha illallah, berterusan kita istiqamah dengannya. La ilaha illallah, dan tidak kita munafikkannya dalam diri kita dengan geng-geng kita yang lain yang tidak cenderung dengan ini. Kita kata abang ni bolehlah, ni tawassul, ni benda ikhlas, tak kisah tawassul kepada apa, kepada selain yang tiga yang kita tahu dibenarkan, atau nak yang penting yang dibenarkan daripada syarak. Misalnya ada perkara-perkara tawassul dengan jah Nabi SAW dan sebagainya, kita kata digunakan ini kan. Jadi kita kata di sini menunjukkan kepada kita bahawa kita tidak benar dalam apa yang kita katakan. Kalau kita dah kata tak boleh, tetap tak boleh. Dan itulah dasar kita sebenarnya. Yang kelima, mahabbah, mencintai kalimat tersebut dan makna yang terkandung dalamnya, serta merasa senang dengan ini. Mana kita boleh kita beriman kepada Allah, takut kepada Allah, tidaklah menunjukkan kita apa? Kita jauhkan diri, bahkan kita cinta dan dekat kepada Allah. Jadi kecintaan itu mesti ada. Dan kita akan datangkan dalil-dalil yang berkaitan. Jadi mencintai kalimat tersebut dan makna yang terkandung di dalamnya, serta merasa senang dengannya. Inqiyad, mana inqiyad? Tunduk, patuh dengan konsekuensi-konsekuensi kalimat tersebut. Pasti mesti ada daunnya kesan-kesan sampingan. Siapa nak mentauhidkan Allah, pasti ada kesan-kesan sampingan. Banyak larangannya. Ini tak boleh, itu tak boleh. Orang lain tengok tu, kereta dia besar-besar, pergi bank, buat macam-macam investment, kita tak boleh. Jadi inilah kita katakan masih lagi kita belum inqiyad. Kita kena yakin bahawa apa yang kita beriman ini pasti ada konsekuensinya. Dan kita tahu bahawa apa yang kita hadapi ini sebenarnya hanyalah kehidupan yang sementara. Dan kemudian yang ketujuh, qabul, menerima yang dan yang menafikan sikap rad, ini menolak. Kita pergi dalil-dalil syarat la ilaha illallah. Dengan dalil-dalil ini akan kita jelas dalam ingatan kita dan ilmu kita insya-Allah. Kenapakah kita harus melakukan? Kenapakah dia merupakan syarat? Kerana Allah SWT yang meletakkan demikian. Allah sendiri yang meletakkan demikian. Dalil syarat-syarat la ilaha illallah yang bersumber daripada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai berikut. Pertama, dalil tentang ilmu. Apa dalil tentang ilmu ni? Dalilnya kita tahu dalam ayat yang Allah perintahkan, fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah bahawa tidak ada sesembahan yang benar melainkan Allah. Jadi Allah memerintahkan kita untuk mengetahui. Bukan sahaja mengikut dengan kita katakan bahasa kita membabi buta, dengan kita hanya taklid sahaja. Tidak. Tapi apabila kita katakan la ilaha illallah dengan ilmu yang mendalam. Sebab itu kita lihat dalam pembelajaran akidah atau pembelajaran tauhid ni, kita pelajari ini dalam keadaan yang agak kita katakan lama sikit. Dan Tujuannya apa? Tujuannya supaya kita benar-benar memahaminya, menggarapinya, agar kita oleh dia perkatakan perkara ini dia tak ada satu perkara yang janggal, atau bukan satu perkara yang kita katakan menjadikan kita satu kemuskilan lagi. Kita benar-benar yakin beginilah keadaan ini. Dan ini tak akan dapat berlaku kalaulah dengan tanpa ilmu yang mantap. Kalau tak ada ilmu yang mantap, pasti tak boleh. Bahkan dengan itulah kita katakan kita perlu lagi menuntut lebih lagi banyak lagi, supaya apa? Supaya kita dapat mempelajari lagi. Sebenarnya bidang-bidang ini atau bab-bab ini banyak lagi diterangkan dalam kitab-kitab yang lebih besar, lebih banyak lagi. Ini adalah ringkasan-ringkasan daripada kitab-kitab rumusan-rumusan yang kita berikan. Allah SWT berfirman dalam ayat yang lain, illa man syahida bil haqqi wa hum ya'lamun. Yang bermaksud melainkan akan tetapi orang-orang yang dapat memberi syafaat ialah orang-orang yang mengakui al-haq, ini tauhid, dan mereka yang meyakininya. Kalau tak meyakininya, meyakininya macam mana nak dapatkan syafaat tersebut? Syafaat yang paling besar adalah syafaatul kubra. Syafaat bila? Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana kerana diberikan khas kepada Rasulullah kerana kedudukannya yang dinamakan sebagai maqam mahmudah, yang mana Nabi hanya diberikan hanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-haq dalam ayat di atas maksudnya adalah kalimat la ilaha illallah. Mereka meyakini dalam hati segala yang mereka ucapkan dengan lisan-lisan mereka sendiri. Jadi mereka meyakini, memahami. Jadi apa yang disebutkan itu, sebab tu kita lihat orang-orang kufar Quraisy, kenapa dia tak sebut? Senang sangat kan nak sebut asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kerana dia faham erti maksud la ilaha illallah itu. Dan ada orang pula zaman sekarang ni dia tak faham. Dia ucapkan la ilaha illallah beratus kali, beribu kali, tapi dia masih lakukan tidak perkara-perkara meminta kepada selain Allah Subhanahu taala. Jadi kita kata sebenarnya kalimah ini menunjukkan dia tak faham tentang makna konsekuensi atau makna apa la ilaha illallah ini sendiri. Kenapa mereka tak boleh cakap? Kenapa paman Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sayang sangat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengucapkan ini hanya untuk menyenangkan hati ibu anaknya? Kerana dia faham, kalau dia cakap demikian dia faham maksudnya, maknanya dia faham. Maknanya dia telah tolak kepada selain yang disembah, melainkan hanya dia tetapkan kepada Allah sahaja. Jadi itu sebab kita katakan ilmu ni penting. Kalau tanpa ilmu ni, ini menyebabkan kita lihat ramai yang membacanya, ramai yang berzikir dengannya, tetapi kita lihat melakukan perkara-perkara, kalau kita lihat di bersuat dalil, ini adalah perkara yang dilarang. Kedua dalil dengan dalil dari sunnah. Hadis yang terdapat dalam kitab Sahih Muslim dari Uthman yang menunjukkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhala al-jannah." Barang siapa yang meninggal dan mengetahui bahawa tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah, maka dia akan masuk ke syurga. Jadi kita lihat daripada dalil ini menunjukkan man mata wa huwa ya'lam, sedang dia mengetahui dalam keadaan hal yang dia mengetahui bahawa tiada yang layak disembah melainkan Allah, maka dia akan dimasukkan ke dalam syurga. Dan ini kita katakan sangat-sangat penting, bukan hanya mengucapkan, kerana dalil lain-lain juga menerangkan kepada kita man akhiru kalamhi la ilaha illallah dakhala al-jannah, barang siapa akhir kalamnya la ilaha illallah masuk syurga. Tapi tidaklah bermakna apa yang kalaulah dia kata dia mengucapkannya tapi tidaklah dia maksudkannya, makna dia tak memahami maknanya, dilakukan selain daripada apa yang maknanya ini, tidaklah semestinya dia masuk dalam kategori tersebut. Tapi selalunya biasanya kita tahu bahawa pada saat-saat kritikal, saat-saat yang paling getir ialah masa bila sakaratul maut. Tidak akan diberi taufik seseorang untuk mengucapkan la ilaha illallah ini melainkan memang dah terbiasa dirinya itu memahami bahawa tiada yang layak disembah melainkan Allah Ta'ala. Jadi kita kata itulah yang maksud kita kata penting usahakanlah. Nak jadikan susah kalau kita nak, kalau kita cubalah kita bayangkan diri kita dalam keadaan kita kecemasan. Siapa kita ingat dulu? Adakah kita ingat Allah dahulu? Kalau kita dalam keadaan begitu saja kita boleh ingat selain Allah, maka bagaimana pula dalam keadaan sakaratul maut? Lebih getir lagi, lebih kecemasan lagi, lebih bahaya lagi. Maka disitulah kita harus usahakan bagaimana diagungkan kalimat ini sehingga dia teragung dalam hati kita, Sehingga apabila kita nak dalam keadaan kecemasan, itulah yang kalimah-kalimah yang akan keluar daripada diri kita. Dalil tentang yakin, dalil daripada Al-Quran. Jadi yakin itu yang kita perlu yakini apa yang telah kita katakan. Maka dalilnya adalah innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu, ini point, thumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus sadiqun. Yang bermaksud bahawasanya orang-orang yang beriman hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Mereka tidak ragu-ragu dan mereka berjihad dengan harta dan jiwa mereka di jalan Allah. Mereka itulah orang-orang yang benar, yang jujur. Dalam ayat di atas, Allah mensyaratkan bahawa agar keimanan mereka kepada Allah dan Rasulnya dikatakan sebagai iman yang sejati, maka mereka tidak boleh ragu-ragu dalam beriman. Orang yang ragu-ragu dalam beriman termasuk golongan orang-orang munafik. Sebab tu dalam dalam apa, soal kubur kan, kita tahu kisah bagaimana orang munafik, orang-orang yang ikut-ikut ada ditunjukkan Nabi SAW, siapakah nabimu, dia akan mengatakan bahawa dari diri ditunjukkan wajahnya, dia akan kata, dia akan rasa janggal, tak kenal. Dan dalam riwayat lain mengatakan bahawa dia akan mengatakan, aku tak tahu. Aku dengar orang kata demikian, aku katakan. Akhirnya kita kata, inilah keadaan kalaulah tidak dengan apa? Dengan keyakinan. Dalil daripada As-Sunnah pula, hadis yang terdapat dalam kitab Sahih Muslim daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dia menuturkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما إلا دخل الجنة. Aku bersaksi bahawa tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah, dan aku adalah utusan Allah. Tidaklah seorang hamba yang berjumpa dengan Allah meninggal dunia dengan meyakini kedua kalimat tersebut tanpa ada keraguan. Ini poin dia. Tanpa ada keraguan, melainkan dia akan masuk ke syurga. Dan riwayat lain, la yalqallaha bihima abdun ghaira syakin fihima fayuhjabu anil jannah. Tidak ada seorang hamba yang berjumpa dengan Allah meninggal dunia dengan meyakini kedua kalimat tersebut tanpa ada keraguan, lantas terhalang masuk syurga. Jadi yuhjab, mana dia terhalang daripada masuk syurga sekiranya ada keraguan. Kalau tak ada, maka pasti tak terhalang daripada masuk ke syurga. Dalam hadis yang panjang, Abu Hurairah radhiyallahu anhu menuturkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Man laqita min wara'i hadzal ha'id yashhadu an la ilaha illallah mustayqinan biha qalbuh fabashshirhu bil jannah." Sesiapa pun yang engkau temui di balik tembok ini bersaksi bahawa tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah dan hatinya yakin dengan kalimat tersebut, maka sampaikanlah khabar gembira kepadanya bahawa dia akan perolehi syurga. Hadis riwayat Muslim. Dan kita pergi pada dalil tentang ikhlas. Allah SWT berfirman, ala lillahi ad-dinul khalis. Ingatlah, hanya kepunyaan Allah lah agama yang khalis, bersih, suci. Ini dari kesyirikan. Dan dalil yang lain daripada Allah Taala berfirman, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa'a ila akhir ayat. Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan, mensucikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama dengan lurus. Jadi kita lihat mukhlisin penting. Dalil daripada sunnah pula, daripada Sahih Bukhari, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, as'adun nasi bi syafa'ati man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi au nafsihi. Dan lain Orang yang paling berbahagia dengan syafaatku adalah orang yang mengucapkan La ilaha illallah dengan ikhlas dari dalam lubuk hatinya atau dalam dirinya. Dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim diriwayatkan daripada hadis Itban bin Malik dan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, Innallaha harrama 'alan nari man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajhallahi 'azza wa jalla. Sesungguhnya Allah SWT mengharamkan neraka bagi orang yang mengucapkan La ilaha illallah untuk mengharap wajah Allah. Ini hanya untuk mendapatkan keridaan Allah, mendapatkan apa, keikhlasan kepada Allah, hanya kepada Allah. Dan di sini kita lihat wajah Allah dengan lafaznya yang sedemikian, tidak kita tahrifkan atau ta'tilkan sebagainya. Dalam riwayat An-Nasa'i dalam kitab Al-Yawm Wal-Laylah dari dua orang sahabat bahawa Nabi SAW bersabda, من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير مخلصا بها قلبه يصدق بها لسانه إلا فتق الله السماء فتقا حتى ينظر إلى قائلها من أهل الأرض وحق لعبد نظر الله إليه أن يعطيه سؤاله. الله أكبر. Dari hadis tersebut Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa mengucapkan tidak ada sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah dan tidak ada sekutu baginya, segala kerajaan dan pujian adalah kepunyaannya, dia berkuasa untuk melakukan segala sesuatu dengan hati yang ikhlas dan lisan yang membenarkannya, maka Allah benar-benar akan membelah langit sehingga boleh melihat penduduk bumi mengucapkannya. Sudah selayaknya seorang hamba yang dilihat Allah itu dikabulkan permintaannya. Jadi kita katakan ini di antara kalimah La ilaha illallah ni, ulama ada mengatakan dalam perbezaan Ismullahil A'zam. Betul, Ismullahil A'zam. Yang mana kalau diminta, dituntut, pasti akan diberikan Allah. Ada perbezaan. Ada ulama, yang mana kita lihat kisahnya daripada Nabi Sulaiman alaihi salam, apabila hendak datangkan istana Balqis, yang dia minta siapa boleh datangkan istananya. Maka Ifrit kata dia boleh datangkan sebelum Nabi Sulaiman bangun daripada tahtanya. Lalu singgah sananya. Seorang daripada hamba yang saleh, di situ khilaf ulama tafsir tapi tak masalah kita sentuhkan. Beliau kata beliau boleh datangkan sekelip mata. Maka lalu dia telah berdoa lalu dengan sekelip mata datang. Saya kepadanya, ulama mengatakan bahawa dalam hadis yang lain, dia ada hadis yang namanya Ismullahil A'zam, nama Allah yang teragung. Dan kalau ditanya dengannya, diminta dengannya, pasti akan diberikan soalannya, permintaannya. Di situ ulama telah berbeza pendapat. Ada katakan dia adalah Hayyul Qayyum, dia adalah La ilaha illallah, dia adalah Allahu Akbar, dia adalah macam-macam kalimah, Ar-Rahman, Ar-Rahim atau sebagainya. Tapi kita lihat sebagai ulama mengatakan dia adalah La ilaha illallah. Jadi kenapa kita lihat daripada dalil-dalil yang lain juga menguatkan itu jugalah. Cuma bezanya adalah siapa yang cakap tu. Orang yang cakap dengan tanpa syarat-syarat yang kita sebutkan beza dengan orang yang cakap dengan syarat-syarat tersebut. Kenapa aku kata sebut La ilaha illallah ni, minta kepada Allah, tak dapat-dapat permintaanku. Kita tanya dululah, adakah benar-benar kita telah cukup syarat-syarat tersebut. Sebab itu dalam hadis ini sendiri kita menunjukkan kepada kita bahawa pasti Allah SWT akan apa? Menerima akan hajat ini. Dalil yang tentang sidik pula dari kejujuran daripada Al-Quran, Allah Ta'ala berfirman, Alif Lam Mim, Ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun ولقد فتن الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. Dalam ayat tersebut Allah menerangkan Alif Lam Mim, apakah manusia itu mengira bahawa mereka dibiarkan sahaja mengatakan kami telah beriman sedang mereka tidak diuji, dan sesungguhnya kami telah menguji orang-orang yang sebelum mereka sehingga Allah benar-benar mengetahui orang-orang yang benar dan orang-orang yang dusta. Jadi kita lihat bahawa keimanan ini perlu dengan kejujuran. Kalau kita tak jujur, kena sedikit sahaja cubaan, habis kita. Jadi sebab itu kejujuran penting sekali. Sebab itu dalam khutbah hajah selalu kan, Wakunu ma'as-sadiqin, bersama-samalah dengan orang-orang yang jujur. Wakulu qawlan sadida, katalah kalimah yang lurus, mana kekal, tetap. Jangan balik sana balik sini sebagainya. Bila masa kita nak, kita tarik balik, kita kata dan sebagainya. Allah Ta'ala berfirman dalam ayat, wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin yukhadi'una allaha walladhina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun fi qulubihim maradun fazadahum allahu marada wa lahum azabun alimun bima kanu yakdhibun. Di antara manusia ada orang-orang yang mengatakan, kami beriman kepada Allah dan hari kemudian, padahal mereka itu sesungguhnya bukan orang-orang yang beriman. Mereka hendak menipu Allah dan orang-orang yang beriman, padahal mereka hanya menipu dirinya sendiri, namun mereka tidak sedar. Dalam hati mereka ada penyakit, lalu Allah menambahkan penyakit mereka dan bagi mereka siksaan yang pedih disebabkan mereka telah berdusta. Jadi sidqi ini, sidqu, dia lawan apa? Kadhibu. Sebab itu dalam hadis yang banyak yang menunjukkan lawan dia. Hadis apa seperti? Man kadhab alaya. Tak, hadis tu kadhab aja tak letakkan sidq. Hadis seperti yang lain yang ada sebut dia dua ni. Inna ar-rajula la yatakallama bi'afan inna ar-rajula la yasduqa wa yataharra lis-sidqi hatta yuktabu 'inda Allahi siddiqa wa inna ar-rajula la yakdhiba wa yataharra lil-kadhibi hatta yuktabu 'inda Allahi kadhaba. Dalam ayat tersebut bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang lelaki, seseorang itu dia berjujur, berlaku jujur, dan dia sentiasa cari-cari peluang untuk berlaku jujur, sehinggalah Allah SWT menuliskannya sebagai seorang yang jujur. Yuktabu indallahi siddiqa. Dan seorang pula berbohong dan dia sentiasa mencari jalan untuk berbohong, maka sehinggalah Allah SWT meletakkannya sebagai pendusta. Jadi di situ dalil. Begitu juga bahawa pendustaan itu adalah bercanggah dengan kejujuran, kebenaran. Ialah sebagaimana Nabi SAW sabda, al-mu'minu la yakzib. Al-mu'min la yakzib. Seorang mu'min dia tidak berbohong. Sehingga Nabi SAW memberikan jaminan bagi mereka sebahagian satu tempat tinggal di bawah neraka, bawah syurga, syurga bawahan, bagi sesiapa yang meninggalkan pembohongan walaupun dalam bergurau. Jadi hadis tersebut, hadis yang masyhur, barang siapa meninggalkan pembohongan, meninggalkan perdebatan dan sebagainya, itu semua hadis yang masuk dalam kategori. Dan syahid kita katakan bahawa dengan bersikap jujur itu adalah tanda keimanan. Sehingga Nabi mengatakan bahawa dia bercanggah dengan keimanan. Al-mu'min la yakzib. Seorang mu'min dia tidak berdusta. Kenapa? Kedustaan, pendustaan itu adalah bercanggah dengan pembenaran. Kita membenarkan bahawa sesungguhnya tiada yang layak disembah melainkan Allah. Dan kalimah atau pembohongan itu sebenarnya bercanggah dengan sikap tersebut, sikap pembenaran. Dan sebab itu kita lihat sebagai ulama mengatakan bahawa seorang mu'min itu boleh lakukan macam-macam dosa tapi tidak berbohong, perdustaan. Dia kata demikian. Sebab itu Nabi SAW mengatakan siapa berdusta di atas apa? Alayya, ke atas dirinya, maka telah disediakan satu maq'ad minan-nar, satu tempat duduk dalam neraka. Jadi pertama kita katakan bahawa dia adalah perkara yang berbahaya. Semua berkaitan dengan adakah dusta, adakah bohong sunat dan sebagainya. Saya rasa tak ada dasar bohong itu adalah haram. Cuma pembohongan itu dapat pengecualian. Jadi kita kata kalau dapat pengecualian tidak bermakna dia tukar jadi hukum. Hukumnya berubah, dia hanya dibenarkan kerana pengecualian. Seperti berbohongnya seorang suami kepada isterinya, isteri kepada suami untuk menjalinkan hubungan lebih intim lagi. Tak pernah lihat awak secantik ini. Bukannya. Walaupun mungkin tidak begitu cantik, tapi dia hanya untuk mencoba untuk mendekatkan lagi hubungan. tak ada masalah. Atau dalam keadaan apa, dalam peperangan, kita beri pengecualian. Dalam kita lihat kita apa, kita nak membaik-baikkan dua pihak. Saya jumpa A, kau tahu tak B puji kau, masya Allah melangit, dia kata kau baik sekali. Begini. Dia jumpa B pula, dia kata kau tahu tak A selalu puji kau dekat depan orang ramai. Dia kata kau begini, sebut kebaikan kamu, masya Allah. Apa jadi? Dua orang akan bertemu, dia akan jadi baik. Jadi itu kita lihat pengecualian daripada hukum asal. Hukum asal jangan kita lupa, hukum asal haram. Begitu juga berghibah. Ghibah apa kita? Mumpat. Asal hukumnya apa? Haram. Melebel-lebel orang, asal hukumnya apa? Larang, haram. Wala tanabadu bil alqab, jangan kamu melempar-lemparkan gelaran-gelaran sebagainya. Jadi apa pengecualiannya? Pengecualian dengan dalil lain yang menunjukkan dibenarkan dengan konteks atau keadaan demikian-demikian. Jadi tak jadikan dia sebagai dasar. Dasarnya tetap hasil yang mana Allah telah tetapkan. Cuma pengecualian ini bila? Apabila ada konteks demikian, keadaan demikian, menyebabkan dibenarkan. Baik, kita kata. Jadi macam ghibah bila dibenarkan, kita tahu bila kita nak menasihati dan sebagainya, atau kita hendak melaporkan pada mahkamah tentang apa dilakukan oleh pihak yang bertanggungjawab pada kita dan sebagainya, maka perlu kita mencerita tentang dirinya. Maka itu semua kita kata adalah dasarnya haram, tapi kerana keadaan itu demikian, diberikan kebenaran, diberikan keringanan di situ. Saya rasa masa pun tak mengizinkan, kita akan akhirkan dengan dalil daripada sunnah. Hadis yang terdapat daripada kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dari Mu'adz bin Jabal daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda: "Ma min ahadin yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah sadiqan min qalbihi illa harramahu Allahu 'alan nar." Tidaklah seseorang itu bersaksi bahawa tidak ada sesembahan yang berhak disembahkan Allah dan Muhammad adalah hamba dan utusannya dengan sebenar-benarnya dalam hati, melainkan Allah mengharamkannya masuk neraka. Jadi itulah kita lihat daripada dalil-dalil yang telah diterangkan tadi, dapat kita memahami bahawa sidku, yakin, ikhlas, yakin, ilm adalah dasar yang penting. Dia sebagai syarat untuk kita menyempurnakan iman kita kepada la ilaha illallah. Jadikan dia sebagai satu checklist. Semoga kita dapat bermuhasabah sebagaimana kita dapat ikut nasihat Umar radhiyallahu an, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wazinu a'malakum qabla an tuzanu. Hisablah diri kamu sebelum kamu dihisab, dan timbanglah amalan kamu sebelum amalan kamu itu ditimbang. Semoga Allah berikan kita taufik dan hidayah. Wassallallahu ala Muhammad wa ala Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Qul qawli hadza astaghfirullah li wa lakum. Kita buka soalan. Kita buka soalan. Sekiranya ada soalan, dan saya kalaulah soalan itu kepada Ustaz Rasul Dahari berkaitan dengan madah-madah pelajaran yang diajar, boleh simpan untuk beliau minggu depan. Tapi kalau ada berkaitan dengan pelajaran kita hari ini, saya rasa bolehlah saya jawab supaya saya tidak tahu nanti tercampur-campur jawapan-jawapan yang mungkin saya tak boleh jawab, dijawab oleh Ustaz Rasul Dahari. Wallahu ta'ala. Silakan. Ya. Ustaz, jadi maksudkan dengan syaitan jenis manusia itu ada. Baik. Dari sudut apa yang dikatakan oleh ulama, syaitan ini tamarruh daripada yang degil, yang jahat daripada kalangan kedurun. Dan degil dan jahat daripada kalangan kedurun kita tak nilai daripada sudut kitanya gut feeling, tengah-tengah perasaan kita je. Tak, kita nilai dengan hukum Allah Ta'ala. Jadi kalaulah dia mengajak kepada perkara mungkar, kita kata inilah tamarud. Kerana tamarud itu dia memang ingkar tak mau. Suruh gini dia buat lain. Ini tamarud namanya. Jadi sifat atau syaitan itu dia jauh daripada ini kerana dia sifat sikap dia, tamarud dia, degil, keingkaran dia. Itu dia sebab itu dinamakan sebagai syaitan. Jadi apabila kita katakan dia daripada kalangan jin dan manusia, mana dia kalangan keduanya, dia mempunyai ciri-ciri tersebut, maka masuk. Jadi tak kita khaskan pada pihak tertentu. Hatta diri kita pun jadi syaitan. Apabila ada sahaja perkara yang kita ajak orang pada kemungkaran, itulah kita syaitan ni. Kita dah berubah jadi syaitan. Kalaulah misalnya kita mengajak kepada kebaikan, dia dah tak ada. InsyaAllah. Sebab itu kita katakan, tidak kita lupakan diri kita dalam kita memahami konteks tersebut. Semua boleh jadi syaitan di situ. Terutama jin, kerana jin kita tahu bahawa mereka ini yang golongan-golongan yang tamarut ini pasti akan mengganggu, mengajak orang kepada kejahatan. Wallahu ta'ala. Syaitan yang dimasukkan dalam cerita Nabi Sulaiman tu, yang dimana Nabi Sulaiman berpuasa di atas jin syaitan, adakah dia dan dia manusia ke syaitan yang asli? Syaitan asli itu jin. Yang dimasukkan dalam hadis, dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Sulaiman alaihi salam mempunyai kekuasaan adalah daripada kalangan jin. Syaitan daripada kalangan jin. Dan bukan yang dimasukkan adalah manusia, kerana manusia itu ada lagi, masih lagi yang ingkar. Seperti kita lihat daripada kaum dan Nabi Balqis. Ada yang degil-degil, tak pun Nabi Sulaiman menguasainya. Itu dalil menunjukkan dia bukan manusia, tapi itulah jin. Allah Ta'ala. Assalamualaikum Ustaz, adakah korin itu selalu bersama setiap daripada kita? Syukran, ya benar. Dan dia berjalan dalam diri kita majrad dam, sebagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sabda. Semakin kita kuat zikir kita, semakin lemah dia. Kalau kita lemah zikir kita, ingat pada Allah Ta'ala, dia kuat ke atas kita. Sehingga kadang-kadang kita lihat kekuatannya ke atas kita itu menyebabkan kita kadang-kadang terkalah dengan pelbagai macam godaan yang sebenarnya senang untuk kita kalahkan. Tapi kerana kita lemah, maka qarib dia kuat. Dan dari sudut itu juga kita tahu qarib ini selalunya dia akan apa, bekerjasama dengan syaitan-syaitan yang lain daripada kalangan jin. Dan juga daripada kalangan manusia yang seperti ahli sihir, yang mana mereka akan berkomunikasi dengan jin dia untuk berkomunikasi dengan qarin kita dan sebagainya, sehingga mendapatkan maklumat-maklumat yang kita rasa maklumat yang gaib, tapi bukan gaib. Maklumat tu kita tahu, kadang kita pun tahu, tapi bukanlah maklumat itu maklumat yang tidak diketahui oleh qarin kita. Itulah kita maksudkan di sudut setiap hari. Sebab itu kalau kita lihat, kalau seseorang tu, kalau kadang-kadang mungkin terasa dalam badan dia tu pergerakan tertentu sebagainya, kalaulah dia lihat dia lemah dan keadaan lemah sebagainya, kadang-kadang dia dapat rasa pergerakan-pergerakan yang dia pun tak tahu. Doktor pun, dari doktor dia kata tak ada apa-apa sebagainya. Itu adalah kita katakan dasar ni lah, pergerakan syaitan dalam darah atau pembuluh darah manusia. Allah Ta'ala. Selain daripada Qarin, adakah makhluk lain yang mendampingi? Dia boleh mendampingi kita. Dengan makhluk lain maksudnya ialah syaitan-syaitan yang lain. Maksudnya yang menyuruh kepada kebaikan. Pemuruh kepada kebaikan, menyuruh kepada malaikat yang diwakilkan kepada kita. Kita ada malaikat yang diwakilkan kepada kita untuk mengajak juga kepada kebaikan, bahkan untuk memelihara kita banyak perkara. Lahu mu'akibatu min baini yadihi wa min khalfi. Dan bagi manusia itu mu'akibat, yang mana akhirnya Allah mengatakan yahfazuhu min amrillah, yang akan memelihara dia daripada urusan Allah. Maknanya dia akan berada di depannya, di kanan dan kiri, di belakangnya, memeliharanya daripada bahaya kalau belum lagi ditakdirkan dia berlaku padanya. Kita lihat saja bagaimana kita tidur, kan? Kalau kita tidur ni, kita berkuasa atas diri kita, tahu tak apa yang kita lakukan? Tak tahu. Berapa banyak musuh kita? Banyak sangat musuh kita. Jin-jin. Macam mana dia tak dapat berikan kita kemudaratan? Kerana dipelihara oleh Allah. Kita dipelihara oleh Allah SWT melalui perwakilan atau malaikat yang diwakilkan ke atas kita. Dan dinamakan juga malaikat itu hafazah, sebagai pemelihara. Sebab itu kadang-kadang ada orang, kalau misalnya tak ada insting lah, kita ada orang sekarang gunakan insting tu, dia dah accident. Tapi sebenarnya kita nak pergerakan tu bukan pergerakan yang tidak dimaksudkan, bahkan Allah SWT pelihara dia sebenarnya daripada bahaya. Kalau dia ke depan sedikit aja dah langgar kereta dan sebagainya, tapi terus terkulakan sedikit secara tak sengaja, itu adalah pemeliharaan Allah SWT yang Allah pelihara kita. Binatang-binatang yang melata, berapa banyak kita lihat binatang melata yang ada berdiri di samping kita. Kalaulah kita dicabut nyawa kita, baru kita lihat datang kat kita. Sebelum itu kita lihat tak ada pun yang ingin makan daging kita yang sebagainya, kan? Melainkan terkecuali yang diizinkan Allah. sama seperti sihir dan sebagainya, tak akan kena pada kita melainkan diizinkan Allah Subhanahu Taala. Wallahu taala. Ada? Ada soalan lagi? Ustaz, adakah orang-orang yang selalu berzikir dengan nama dengan la ilaha illallah beribu-ribu kali akan dapat mengucapkan kalimah ini dengan senang ketika sakaratul maut? Dia tidak ada syarat lah sebenarnya. Tidak ada syarat. Kerana untuk kita zikir beribu-ribu kali, kalaulah meyakinkan sesuatu kelebihan yang selain daripada Nabi sabdakan, kita kata tak tepatlah. Tapi kalaulah kita berzikir kerana zikir kita secara mutlak, maknanya kita tahu zikir itu ada muqayyad, ada mutlak. Zikir yang muqayyad ini zikir yang khas dikaitkan dengan sesuatu keadaan, tempat, masa dan sebagainya, bilangan dan sebagainya. Manakala zikir mutlak itu kita tak, kita zikir saja dengan tanpa kita meyakini bahawa dia adalah tempat kepada adalah special atau istimewa untuk tempat-tempat tertentu, masa tertentu, bilangan tertentu. Maka kalau orang itu berzikir dalam keadaan mutlak itu tak ada masalah, adalah kebaikan, galakkanlah terus. Tapi bukanlah cara berzikiran zikirnya itu dengan cara yang dilakukan oleh sebahagian pihak yang mana mereka ada falsafah dalam membacakan la ilaha illallah. Dia ada nafi isbat juga, tapi dia kata kena angkat kepala dulu, nak nafi la ilaha, lepas dia isbat illallah sebagai contoh. Jadi kita kata itu bukan lafaz atau cara membahas atau cara pembacaan yang mana diajar oleh Rasulullah SAW. Sekiranya ada, berikan, tanyakan mereka dalilnya, dan kita lihat kesahihan dalil tersebut. Kerana setahu apa yang kita pelajari dan kita telah mengetahui bahawa tidak ada dalil yang sahih menunjuk, mengajar kita cara pembacaan la ilaha illallah yang datang daripada Rasulullah SAW, mendingan daripada syekh-syekh tertentu yang kita kata tak tahu dia nisbah ni kepada Rasulullah SAW. Jadi dalam lafaz pembacaan la ilaha illallah kita kata tak ada masalah, Allah lagi mengajarkan kita mengucapkan la ilaha illallah secara mutlak, tapi tak kita hadkan bilangan-bilangan tertentu sebagai mendapatkan kejayaan dan sebagainya atau sebagainya. Tapi kalaulah kita katakan dia membacakannya kerana dasar tersebut, kita kata elakkan daripada membacanya. Kerana apa? Kerana kita kata amalan itu ditakuti masuk dalam kategori yang tidak diterima oleh Allah SWT. Kategori yang mana Nabi SAW bersabda, man amila amalan laysa alaihi amruna fahuwa rad, man ahdasa fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa rad. Jadi lafaz ini kita lihat sangat-sangat sumul dalam dia punya penolakan terhadap bid'ah itu sendiri. Bid'ah yang dinamakan idhafiyah dan bid'ah yang dinamakan apa lagi? Hakikiyah. Yang hakikiyah yang mana memang asal dia tak ada terus, ditolak, itulah ahdasah. Yang dasarnya ada, amilah. Maksud amilah, maksudnya dia amalan la ilaha illallah ni ada, disuruh, dianjurkan. Kira man amila amalan, dia melakukan amalan, tapi bukanlah urusan yang telah kita yang urusan Nabi SAW, maka tertolak juga. Maka kita kata daripada dalil tersebut menunjukkan juga bahawa tentang hakikiyah dan idhafiyah ni, man amila amalan, dia tak kata bahawa amalan tu amalan baru, amalan yang sedia ada, diubah ke, ditambah, dikurangkan, tetap dia terima kalau lakukan dalam urusan Nabi SAW. Jadi tadi yang kedua pula, ahdatah, yang ada adalah sesuatu perkara yang tak ada apa contoh sebelumnya daripada urusan Nabi SAW, maka tertolak juga. Bermakna kalau seorang misalnya salat zuhur ditambahkan satu rakaat lagi, tak diterima, sudah tentu man amila amalan laysa alaihi amruna fahuwa rad. Dan ditambahkan satu salat lagi, tambah, kita ada salat namanya apa lagi nak namakan, dinamakanlah satu nama, tambahkan 6, kita kata tak boleh, man ahdatha amrin ahdatha ma laysa minhu fahuwa rad. Jadi tinggal kedasaran jelas. Jadi kalau dia lakukan la ilaha illallah dengan zikir tersebut dengan cara yang telah kita sebutkan tadi, dengan meyakini sesuatu kelebihan yang telah didatangkan tetapi tidaklah berdasarkan sandarkan kepada apa wahyu Allah Taala, maka kita kata jangan. Tukarkan sahaja niat kamu itu, jadikan dia mutlak, barulah jadi baik. Cuma juga tukarkan kaifiahnya juga, cara pelaksanaannya juga. Jangan lakukan pelaksanaan yang tidak ada tunjuk ajar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dilakukan la ilaha illallah secara laju, lepas tu Allah Allah, lepas tu hu sebagainya bertukar. Maka jadi tidaklah, itu tidaklah dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu ta'ala. Assalamualaikum Ustaz. soalan pahala membaca ayat-ayat Al-Quran. Barang siapa yang membaca 10 ayat dalam satu malam tidak akan dikirakan di golongan orang-orang yang lalai, dan siapa yang membaca 100 ayat akan digolong orang-orang yang taat. Apakah ini termasuk kira bacaan-bacaan kita di dalam solat? Setahu saya dia adalah 50. Kita katakan bahawa dia memang masuk solat, membacanya dan solat. Sebab itu digalakkan kita solat membaca ayat-ayat yang panjang. Dalam solat sunat, praktiskanlah solat-solat apa surah-surah yang hafalan kita. Terutama bila kita dapat peluang untuk bangun tahajud. InsyaAllah kita tak akan digolongkan dengan kalangan orang-orang yang lalai. Itu yang kita kata bahawa dasarnya. Pasal nak boleh dikatakan bacanya tak dikira, tak dihadkan pembacaannya mestilah luar solat atau dalam solat. Bahkan ulama kata bacaan Al-Quran dalam solat adalah lebih utama daripada bacaan Quran di luar solat. Maknanya lebih banyak pahalanya. Lebih baik lagi. Kerana dia sedang munajat kepada Allah, sedang diberhadapan dengan Allah. Dan dia sedang membacakan ayat-ayat Allah SWT. Itu lebih baik daripada dalam keadaan dia tidak dalam solat. Tapi kedua-duanya pahalanya adalah sebagaimana yang disebutkan Nabi SAW banyak. Di antaranya juga yang masyhur ialah barang siapa membacakan Alif Lam Mim, setiap bacaannya satu huruf digandakan 10, tidaklah aku katakan Alif Lam Mim itu 10, Alif itu 10, Lam itu 10, Mim itu 10. Jadi 10 ganjaran bagi satu huruf. Dan baru banyakkah kita bacakan setiap hari? Padahal 50 ayat. Baru banyakkah kita kata telah kita bacakan daripada huruf-hurufnya? Maka itulah kita perlu menjadikan wirid harian. Sebenarnya kalau kita ada wirid harian ni maknanya apa? Setiap hari kita baca Quran. Dan bukan wirid tu maksudnya yang kita fahamilah. Wirid tu maknanya amalan yang selalu kita lakukan. Itu maknanya wirid. Bukan wirid yang wirid ba'awi ke wirid ka'im ke masa tu. Maksudnya ialah amalan yang biasa. Hatta solat malam kita dikira wirid. Sebab tu ada ulama-ulama kita lihat salam mengatakan wirdi. Wirid dia. Maknanya solat malam tu, tahajud tu dikira wirid juga. Maksudnya amalan yang selalu dilakukan. Jadi kita biasakan lakukan amalan-amalan seperti itu untuk menguatkan diri kita sebenarnya. Nah, kekuatan diri kita adalah kedekatan kita kepada Allah. Semakin dekat kita kepada Allah, hubungan kita terutama dalam mengatakan dalam zaman fitnah, kita harus kuatkan hubungan kita kepada Allah Subhanahu Taala. Kerana dalam zaman fitnah ni kita banyak daripada kita kecundang. Dan orang yang selamat adalah orang yang dekat kepada Allah Subhanahu Taala. Allah Taala. Itu saja. Jadi itu saja kita dapat rumuskan pada hari ini, dan kita tutup majlis kita dengan tasbih kafarah surah Al-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. قل قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.